Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dalalah fa inna kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini kita masih bisa bertemu lagi di dalam majelis taklim yang berbarokah ini insyaallah taala. Dan insyaallah taala sebagaimana biasanya pada kesempatan sore kali ini insyaallah taala kita akan membahas melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi yang ditulis oleh al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita sampai pada hadis yang ke-25, yaitu berkaitan dengan macam-macam amalan yang bernilai sedekah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-hadisul khamis wal isrun. Hadis yang ke-25. An Abi Dzarrin radiyallahu anhu aydan, dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Anna unasan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abu Dzar bahwasannya ada sekelompok manusia dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujuri. Baik, telah pergi orang-orang yang kaya raya dengan membawa harta yang sangat banyak. Ya, jadi yang datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam menanyakan masalah ini adalah fuqara wal masakin minas sahabah. Fuqara wal masakin dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, datang kepada Nabi, mengeluhkan kepada Nabi, wahai Rasulullah, bahwasannya mereka orang-orang yang kaya raya pergi membawa pahala yang banyak. Barakalahikum. Kata sahabat yang fuqara ini, mereka menyatakan yusalluna kama nusalli. Mereka orang-orang yang kaya, mereka bisa sholat sebagaimana kita juga sholat, yakni membawa pahala sholat sebagaimana kami juga membawa pahala sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka juga bisa berpuasa sebagaimana kami berpuasa. yakni mereka membawa pahala puasanya. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Akan tetapi mereka juga bisa membawa pahala sedekah dengan keutamaan kelebihan harta mereka. Sedangkan kami tidak bisa bersedekah. Barakallahu. Kami bisanya hanya beramal sebagaimana amal-amal yang zahir yang dimampui oleh mereka. Barakallahu. Qala maka Nabi alaihissalatu wassalam memberikan jawaban dan solusinya, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian amalan-amalan yang kalian bisa jadikan sebagai sedekah. Barakallahu fikum. Yani pada berikut ini Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan kepada umatnya, barakallahu fikum, amalan-amalan yang dinilai sebagai sedekah. Di antaranya, Inna bikulli takbiratin, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya pada setiap tasbih, ya, ucapan subhanallah, ini tasbih, sadaqah. Setiap ucapan tasbih dinyatakan sebagai sadaqah. Wa bikulli takbiratin sadaqah. Demikian pula ucapan takbir Allahu Akbar merupakan sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Dan setiap tahmid, setiap ucapan alhamdulillah sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Dan setiap tahlil, kalimat la ilaha illallah juga dinyatakan sebagai sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Kemudian memerintahkan orang lain kepada perkara yang ma'ruf, sadaqah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Demikian pula melarang orang lain dari dari perkara-perkara yang mungkar, sadaqah. Wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Demikian pula, ya, ketika kalian menyalurkan syahwatnya kepada istri-istri kalian pada perkara yang halal, dikatakan sedekah. Baik, pada perkara yang terakhir ini barakallahu fikum, ditanyakan oleh sahabat tadi, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, ya, apakah apabila salah seorang di kalangan kami menyalurkan syahwatnya kepada istri-istri kami, ya, padahal perkara itu perkara yang mubah, perkara yang lumrah, ya, apakah juga diberi sedekah, diberi pahala? Qala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun. Ya, bukankah ketika salah seorang di kalangan kalian menyalurkan syahwatnya pada perkara yang haram, dia akan mendapatkan dosa? Ya. Maka para sahabat mengikrarkan hal ini, ya. Tentu, ya, ketika seorang menyalurkan syahwatnya bukan pada tempatnya, pada perkara yang haram, maka dia akan mendapatkan dosa. Fa kadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Demikian pula ketika dia meletakkan syahwatnya pada perkara yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik, makna hadis ini secara global barakallahu fikum, bahwasanya datang sekelompok orang-orang yang fakir, yang miskin dari kalangan para sahabat, datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam mengeluhkan orang-orang kaya raya dari kalangan para sahabat. Mereka bisa meraih pahala yang sangat banyak, ya, di samping dengan keutamaan dan kelebihan harta mereka, dan mereka juga beramal semua amalan-amalan orang-orang miskin, mereka juga amalkan. Barakalaikum. Ini diceritakan oleh para sahabat yang fuqara, yang miskin, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dalam rangka hasad, bukan dalam rangka iri, ya, barakalaikum. Akan tetapi dalam rangka barangkali Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabiur Rahmah, Nabi yang merahmati umatnya, bisa memberikan solusi. Ya, barangkali ada amalan-amalan yang apabila dilakukan, dikerjakan oleh mereka, orang-orang fuqara, bisa menandingi pahala yang dibawa oleh orang-orang kaya raya di kalangan para sahabat. Barakalahikum. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Ya, coba baca zikir, ya, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, bahkan perkara yang mubah yang kau letakkan pada perkara yang halal juga mendapatkan pahala, juga dinyatakan sebagai sedekah. Taib, maka para sahabat yang fuqara tadi merasa senang, merasa puas dengan jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun mengerjakan amalan-amalan tersebut. Ternyata, ya, disebutkan dalam riwayat yang lainnya, orang-orang para di kalangan para sahabat yang kaya raya pun mendengar hadis ini. Oh, ternyata ada amalan yang lainnya yang bisa menandingi pahala yang diraih oleh orang-orang kaya di kalangan para sahabat. Ternyata orang-orang yang kaya raya dari kalangan para sahabat pun melakukan zikir-zikir tadi. Ya, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka pun juga mengerjakannya. Barakalahikum. Maka para sahabat yang miskin, yang fuqara tadi, datang lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan hal ini. Wahai Rasulullah, ternyata mereka, para sahabat yang kaya raya, pun mengerjakan hadis ini. Mereka pun mengungguli kami dalam pahalanya. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itulah keutamaan dan karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Barakalahikum. Jadi tidak boleh ya hasad, tidak boleh iri terhadap amalan-amalan yang mungkin kita tidak mampu sebagaimana mengerjakan amalan-amalan orang-orang yang kaya raya, ya, berinfak dengan harta bendanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab, dua sahabat yang terbaik setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua ini saling berlomba-lomba mengeluarkan infaknya. Barakalaikum. Dan yang paling menonjol adalah sahabat Abu Bakar. Ya. Yakni sahabat Umar kalah dalam masalah berlomba-lomba dulu-duluan infak fisabilillah. Ya, sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh sahabat Umar, saya tidak pernah mendahului sahabat Abu Bakar di dalam berinfak dan bersedekah fisabilillah. Maka pada suatu saat beliau mendapatkan kesempatan bisa lebih dahulu berinfak dari sahabat Abu Bakar. Beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinfak dengan membawa separuh hartanya. Saya infakkan fi sabilillah. Ya, ini merupakan kesempatan yang sangat emas yang sahabat Abu Bakar belum datang dengan membawa hartanya untuk berinfak. Saya mendahului Abu Bakar. Ternyata sahabat Abu Bakar datang. Tidak lama setelah itu datang membawa semua hartanya tanpa terkecuali. Ini wahai Rasulullah, semua harta saya infakkan fisabilillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, ya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu, untuk anak istrimu? Ya, engkau infakkan semua hartamu untuk mereka mana?" Maka sahabat Abu Bakar menjawab, "Taraktuhum Allah wa Rasulah." saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Yakni saya yakin Allah dan Rasulnya, Allah akan menolong orang-orang hamba-hambanya yang beriman. Barakallahu fikum. Yakni dengan keyakinan yang sangat mantap pada sahabat Abu Bakar Siddiq, Allah yang akan mengganti semua infaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima infak sedekah dari sahabat Abu Bakar dengan semua hartanya. Baik. Dan demikian pula sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang terakhir, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yatawalla shalihin. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengurusi urusan orang-orang yang soleh. Ya, sebagaimana yang pernah terjadi di dalam sejarah Bani Umayyah, Khalifah Umar ibn Abdul Aziz ini masih ada garis keturunannya dengan sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar ibn Abdul Aziz ini bukan dari garis Bani Umayyah, ya, tetapi beliau diangkat sebagai khalifah oleh khalifah yang sebelumnya dikarenakan beliau yang paling menonjol, yang paling alim dalam masalah negara dan bangsa. Demikian pula beliau termasuk ulama ahli hadis. Tayyib. Kemudian Umar ibn Abdul Aziz beliau memimpin Tayyib roda kepemimpinannya dengan adil sehingga rakyat sangat sejahtera. Di akhir hayatnya, barakallahu fikum, beliau tidak meninggalkan harta waris untuk anak-anaknya kecuali beberapa dirham saja. Maka para pembesar-pembesar kerajaan dan orang-orang di sekitarnya merasa aneh, masa raja gak punya harta? Barakallahu fikum. Yakni beliau tidak mau mengambil harta yang berlebih, ya. Maka jawaban Umar bin Abdul Aziz, ya, sama dengan sahabat Abu Bakar Siddiq, ya. Barakallahu fikum. Yakni apabila anak-anak saya adalah orang-orang yang soleh, insya Allah Allah yang akan menanggungnya, Allah yang akan mengurusinya. Saya nggak akan khawatir, ya. Baik. Ini terkait dengan para sahabat yang fuqara mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sahabat-sahabat yang kaya raya. Barakallahu fiik. Baik, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, musyara'atus sahabati radhiyallahu anhum wa tusabiquhum ilal amalis shalih. Hadis ini menunjukkan betapa semangatnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka saling berlomba-lomba untuk mengamalkan amalan-amalan saleh. Barakallahu fikum. Baik, dan mereka merupakan generasi yang terbimbing, langsung dibimbing oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, maka tidak heran kalau semangat mereka sangat membaja, luar biasa. Ya. Mereka barakallahu fikum menjadi semangat semacam ini barakallahu fikum karena hasil tarbiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka tahu hari-hari di mana wahyu turun. Ya. Barakallahu fikum, wahyu turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam, mereka tahu tempatnya di mana, hari apa, berkaitan dengan masalah apa. Ya, sehingga mereka semakin semangat di dalam mengamalkan amalan-amalan soleh. Barakallahu fikum. Baik, disebutkan dalam sebuah riwayat barakallahu fikum, ya, bahwasannya ada di kalangan Bani Mudhor, ya, orang-orang Arab dari kalangan Bani Mudhor datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam menunjukkan keadaan yang sangat memprihatinkan, ya, yakni mereka orang-orang yang betul-betul fuqara wal masyakin, ya, sehingga Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdiri berkhutbah di hadapan para sahabat untuk berinfak kepada mereka. Barakalaikum. Ternyata ada sahabat yang bergegas membawa infaknya. Kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Maka Nabi alaihissalatu wassalam bersabda setelah itu, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan kussa min ujurihim syai'un. Barang siapa yang mencontohkan satu sunnah di dalam Islam dengan sunnah yang baik, yakni mencontohkan sebuah amalan yang soleh, amalan yang baik, kemudian diikuti oleh yang lainnya, dia akan mendapatkan pahala dan akan mendapatkan pahala orang yang menirunya tanpa mengurangi pahala mereka-mereka yang beramal. Barakallahu fikum. Ini bergegasnya para sahabat di dalam mengerjakan amalan-amalan soleh. Taib. Dan berlomba-lombanya mereka, semangatnya mereka di dalam melakukan amal soleh dikarenakan dorongan keimanan mereka. Mereka yakin pahala yang besar yang Allah persiapkan untuk mereka. Barakallahu fikum. Berbeda dengan generasi yang datang setelahnya, apalagi generasi kita sekarang ini. Barakallahu fikum. Ya, generasi di kalangan kita, masyarakat sekarang ini, barakallahu fikum, taib, sangat lambat di dalam beramal soleh. Barakallahu fikum. Taib. Dan mereka menjadi semangat apabila mereka tahu keutamaan sebuah amalan. Ya, barang siapa yang berinfak fisabilillah, maka dia akan mendapatkan pahala sekian, sekian, dan sekian. Barang siapa yang sholat berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala 20 derajat kali lipat daripada sholat sendirian. Baru mereka semangat. Barakalaikum. Ya, seperti seorang yang mungkin belanja di sebuah toko atau di sebuah swalayan. Ya, siapa saja yang belanjanya sampai 200 ribu, dia akan mendapatkan hadiah. Ya, potongan 50% misalkan. Karena tahu, dia semangat. Kalau enggak tahu, ya enggak semangat. Barakallahu fikum. Baik, jadi generasi belakangan ini, barakallahu fikum, setelah dia tahu bagaimana keutamaannya sebuah amalan, dia bergegas. Ya, yang tidak tahu, ya santai-santai saja. Tidak sesemangat orang-orang yang tahu terkait dengan pahala amalannya tadi, barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kedua, anna sahabata radhiyallahu anhum yasta'miluna amwalahum fima fihil khairu fid dunya wal akhirah wa huwa annahum yatasaddaquna. Hadis ini menunjukkan bahwasannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menggunakan hartanya di jalan kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Yakni mereka berinfak fi sabilillah. Dan ini merupakan salah satu bentuk syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu membelanjakan hartanya di jalan kebenaran. Membelanjakan hartanya di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini merupakan salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersyukur dengan anggota badannya. Barakallahu fikum. Baik. Dikarenakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa dengan lisannya, bisa dengan hatinya, bisa dengan anggota badannya, di antaranya menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang ketiga, annal a'mal al badaniyata yastariku fiha al ghaniyyu wal faqir. Hadis ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan badaniyah atau amalan-amalan zahiriyah lahiriyah itu bisa berserikat padanya orang-orang yang kaya dan orang-orang yang miskin, yakni mereka semua sama-sama bisa mengamalkannya. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, pernyataan orang-orang miskin di kalangan para sahabat menyatakan yusalluna kama nusalli. Mereka orang-orang yang kaya raya, mereka bisa meraih pahala sholat. Sebagaimana kami juga bisa meraih pahala sholat. Mereka bisa meraih pahala puasa. Seperti kami bisa meraih pahala puasa. Yakni amalan-amalan zahir, ya, ini bisa di bisa berserikat padanya orang-orang yang kaya raya dan orang-orang yang miskin. Yakni sama-sama bisa meraih pahalanya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian faedah yang keempat, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fattaha lil fuqara'i abwaban minal khair. Di dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau memberikan solusi untuk orang-orang fakir di kalangan para sahabatnya. Tayyib, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang apabila mereka lakukan pahalanya bisa menandingi pahala tayyib amalan orang-orang kaya. Barakallahu fikum. Ini merupakan solusi. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis ini, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaku nabihi. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian amalan-amalan yang kalian bisa bersedekah berinfak dengannya. Ya, kemudian menyebutkan tahmid, kemudian takbir, tahlil, tasbih, amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Barakallahu fiik. Ini merupakan solusi, ya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya. Anna ma dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam minal a'mali kulluha atau kulluhu shadaqatun. Di dalam hadis ini bahwasanya amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam semuanya adalah bentuk sedekah. Barakallahu fikum. Baik, sebagaimana yang pernah kita bahas pada hadis yang sebelumnya bahwasanya sedekah itu ada dua secara garis besar. Yang pertama, as-sadaqah bil amwal. Sedekah dengan harta benda. Sedekah dengan harta benda, barakallahu fikum, ini apabila ditinjau pada harta yang dikeluarkan, taib, ada sedekah maliyah, ada sedekah fitriyah, ya, yakni sedekah atau zakatul mal atau zakatul fitr. Ini kalau ditinjau dari hartanya. Kalau ditinjau dari pahalanya, ada yang jariyah, ada yang mu'akotah. Ya, pahala berinfak dan pahalanya terus mengalir dikatakan sedekah jariyah. Ya, ada sedekah yang pahalanya hanya terbatas dengan waktu. Ya, seperti kita memberikan makan orang-orang yang lapar, memberikan minum orang-orang yang haus, itu dapat pahala sedekah, tetapi terkait dengan waktu. Hanya itu saja. Barakallahu fikum. Kemudian sedekah yang sifatnya bil amal, dengan amalan-amalan. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sebelumnya, barakallahu fikum, yaitu ketika kita mendamaikan antara dua orang yang bersengketa, dinyatakan sedekah, barakallahu fikum. Kemudian kita, barakallahu fikum, mengangkat barang bawaan seseorang naik ke atas kendaraannya juga sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Kalimatut thayyibah shadaqah, kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik shadaqah. Barakallahu fikum. Sampai pada bab menyingkirkan gangguan dari jalannya kaum muslimin juga dinyatakan shadaqah. Demikian pula pada hadis ini, ya, shadaqah dengan ucapan kita. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ini juga shadaqah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil barakallahu fikum, bahwasannya sedekah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam itu hukumnya ada yang mustahab, ada yang wajib. Ya. Barakallahu fikum. Yang mustahab seperti zikir-zikir tadi, ya, tasbih, tahlil, takbir. Yang wajib barakallahu fikum yaitu doa-doa yang ada dalam sholat, ya, bacaan takbir yang ada dalam sholat wajib barakallahu fikum. Tapi dipahami ya insyaallah ya. Jadi amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini yang dinyatakan sebagai sedekah itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Ya, yang sunnah ketika kita membaca doa-doa zikir ini ketika selesai sholat. Kalau di dalam sholat wajib barakallahu fikum. Takbir, ya, takbiratul ihram malah menjadi rukun dalam sholat barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, masru'iyatu al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Disyariatkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fikum. Dan ini hukumnya wajib. Ya. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyatakan hadza minal wajib. Ini termasuk perkara yang wajib. Akan tetapi kewajibannya barakallahu fikum. Tayyib, ini ada beberapa keadaan yang harus kita perhatikan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tayyib, pada perkara al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini harus dilihat kondisinya. Harus dipertimbangkan maslahat dan mafsadahnya. Keadaan yang pertama, apabila seseorang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan dia yakin 100% insyaallah taala, ya, taat perintah pada perkara yang ma'ruf dijalankan, kemungkaran hilang. Ya, apakah yang seorang bisa memastikan 100%? Ya, yakni semuanya memang Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan. Akan tetapi kita memiliki dugaan yang kuat. Misalkan kita sebagai sebuah pemimpin, ya, yang ditaati oleh kaumnya. Barakallahu fikum. Kalau saya ngomong misalkan akan ditaati, akan didengarkan. Ya. Nah, ketika itu, ketika dia memerintahkan perkara yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, dan dia yakin 100% akan terwujud, terlaksana, maka ini wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Yang kedua, sebaliknya, kalau seorang hendak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan dia yakin, ya, tidak akan terlaksana, tidak akan terwujud, malah akan berdampak negatif, maka ini hukumnya haram anda amar ma'ruf nahi munkar. Ya, anda belum mampu amar ma'ruf nahi munkar. Ya, misalkan kita langsung masuk ke mana itu, ke kumpulan anak-anak muda, anak-anak preman yang ada di jalan-jalan yang sedang minum homer misalkan di dalam diskotik atau di bar-bar, ya, amar ma'ruf nahi munkar di sana, ya, tidak didengar omongan kita, malah kita Tayyib terancam nyawanya. Ya, maka ini haram hukumnya. Ya, barakallahu. Kemudian yang ketiga, barakallahu, ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, barakallahu, ternyata antara sisi positif dan sisi negatifnya seimbang. Kemaslahatan dan mudaratnya seimbang. Ya. Ketika kita melarang dari kemungkaran, ya, kemungkaran tadi hilang, tetapi muncul kemungkaran yang baru. Ya, ya sudah, sekarang kami tidak minum khamr. Sudah dinasihati sama Pak Ustadz, gak minum khamr. Tapi muncul kemungkaran yang baru, judi. Ya, judi disuruh meninggalkan lagi, ya, diperingatkan haram, judinya pergi. Taib kemudian main perempuan, ya na'udzubillah. Taib, maka pada perkara yang seperti ini kembali pada taib kebijaksanaan dan ijtihad masing-masing pihak yang ingin beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, silahkan dia amar ma'ruf nahi mungkar atau dia tinggalkan. Ya, barakalaikum. Di saat seperti itu dia tidak mampu amar ma'ruf nahi mungkar secara penuh. Ya, barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian barakallahu fiikum, ada sisi lain yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Sisi lainnya barakallahu fikum yang disebutkan dalam syarahnya ini oleh Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, hendaknya seorang yang hendak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar harus memahami dua persyaratan. Yang pertama, ayyakunal amir aliman bi anna hadza ma'ruf. Seorang yang hendak memerintahkan pada perkara yang ma'ruf, dia harus tahu bahwasanya perkara yang hendak dia perintahkan itu betul-betul ma'ruf, betul-betul perkara yang baik. Ya. Dia yakini 100% ya, berdasarkan dalil dari Alkitab dan As-Sunnah, ini perkara yang baik. Maka dia barakallahu fikum berhak untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Berbeda dengan seorang yang jahil. Ya, saya enggak tahu ini perkara yang ma'ruf atau tidak. Yang penting saya perintahkan saja. Ya. Ini salah, ya. Atau seorang yang hendak memerintahkan pada perkara yang ma'ruf, dia tersamarkan. Ya, ini perkara yang baik atau tidak, ya. Perkara yang bermaslahat atau tidak. Ya, maka dia hilang padanya satu persyaratan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fiik. Taib. Kemudian yang kedua, barakallahu fiikum. Ya, jadi pada persyaratan yang pertama, seorang yang hendak beramar ma'ruf nahi munkar, dia harus paham perkara yang dia perintahkan adalah perkara yang betul-betul ma'ruf, dan dia meyakini perkara yang dia perintahkan untuk menjauhinya, ya, perkara yang mungkar, betul-betul mungkar. Ya, barakallahu fikum. Tidak terbalik, ya. Perkara yang baik malah diperintah, perkara yang baik malah dilarang, perkara yang mungkar malah dianjurkan untuk mengerjakannya. Menurut dia ini baik. Ya, tidak. Bukan demikian barakallahu fikum. Harus berdasarkan dalil dari Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian persyaratan yang kedua yang harus diperhatikan oleh seorang yang hendak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dia yakin dan dia mengetahui bahwasanya orang-orang yang hendak dia perintahkan pada perkara yang ma'ruf, dia posisinya meninggalkan perkara yang ma'ruf tadi. Tidak mengamalkan perkara yang ma'ruf. Barakalaikum. Yakni, barakalaikum, ada orang yang belum sholat. Dan dia memang kebiasaannya enggak sholat. kita tahu dan kita yakin orang ini tidak melakukan sholat. Ya, kita perintahkan dia pada perkara yang ma'ruf. Ya. Barakallahu. Jadi kita bukan memerintahkan perkara yang ma'ruf pada orang-orang yang sudah mengerjakan ma'ruf itu sendiri. Ya. Sudah tahu dia sholat, disuruh sholat lagi. Ya, barakallahu. Ini salah tempat, barakallahu. Taib. Ya, kecuali apabila kita melihat seorang yang sholatnya jelek, ya, tidak terpenuhi rukun-rukunnya, barakalahikum. Al-muhim, sholatnya rusak dan tidak sah. Ya, sebagaimana pernah di zaman Nabi Alaihissalatu Wassalam, barakalahikum, ada seorang pemuda masuk ke dalam Masjid Nabawi, melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beberapa para sahabatnya mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya juga menjawab waalaikumsalam. Kemudian dia sholat. Sholatnya sangat jelek. Setelah selesai sholat, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan dia untuk mengulangi sholatnya. Ya, engkau belum sholat. Ya. Barakallahu. Kemudian dia sholat di kedua kalinya. Sampai ketiga kalinya, Nabi tetap mengatakan, sholat lagi, engkau belum sholat. Maka laki-laki tadi, dia menjawab, mengatakan, saya tidak bisa sholat lebih bagus daripada yang terakhir tadi. Maka Nabi SAW mengajarkan, ya, apabila engkau rukuk, perbagus rukuknya, ya, jangan bangkit dulu sampai engkau tenang, baru bangkit. Demikian pula ketika i'tidal, ketika sujud, barakallahu fikum. Baik. Ini barakallahu fikum terkait dengan seorang yang hendak memerintahkan orang lain pada perkara yang ma'ruf. Demikian pula ketika kita ingin melarang orang dari perkara yang mungkar, kita harus yakin orang yang kita larang tadi dia terjatuh pada kemungkaran, betul-betul melakukan kemungkaran. Ya, bukan kita melarang orang yang tidak melakukan kemungkaran. Ya, ini bukan pada tempatnya. Barakallahu. Taib, ini terkait dengan masalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Barakallahu. Baik, kemudian faedah yang berikutnya. Baik, masru'iyatu su'alil alim bima la ya'lam. Disyariatkan untuk bertanya kepada seorang yang alim perkara-perkara yang tidak dia ketahui. Barakalahikum. Sebagaimana di dalam hadis ini, para sahabat yang fuqara wal masakin datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya, bertanya barangkali ada amalan-amalan yang berpahala sama dengan pahala orang-orang yang kaya raya. Barakallahu fikum. Demikian pula pada sabda Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Ya, ketika dia menyalurkan syahwatnya pada istrinya yang halal, juga mendapatkan pahala. Ya. Jadi para sahabat tersebut terheran. Ya. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Ya, kalau seorang yang sudah siap menikah, ya, ikhwan dan akhwat, kemudian menikah. Baik. Kemudian berhubungan. Dan ini merupakan perkara yang lumrah, yang adi. Ya. Perkara yang sudah wajar. Loh, kok dikatakan sedekah? Kok dikatakan dapat pahala? Barakallahu fikum. Ini masih muskil, masih iskal pada sebagian para sahabat. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Ya, apakah kalau saya mendatangi istri saya Taib menyalurkan syahwatnya, kemudian saya akan diberi pahala? Ya. Ini bertanya dalam rangka tafaqquh fiddin barakallahu fikum. Demikian pula dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlazzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama, pada ahlul zikr, apabila kalian tidak mengetahui. Hal ini berlaku pada semua bab-bab dalam bidang ilmu agama dan juga masuk dalam ilmu dunia. Kalau kita enggak tahu, kita tanya pada ahlinya. Barakallahu'alaikum. Baik. Kalau kita bertanya bukan pada ahlinya, maka akan terjadi kerusakan dan kehancuran. Ya. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi famtadirisa. Ya. Apabila sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran dan kebinasaan. Barakallahu'alaikum. Baik. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah, di zaman yang penuh dengan berbagai macam fitnah yang melanda di tengah-tengah kaum muslimin, tentu sangat banyak-banyak lagi kita dianjurkan untuk bertanya kepada para ulama. Ya, dalam bab ini barakallahu'alaikum juga bisa kita ambil sebagai faedah, su'alul alim min asbabin najah minal fitan. Bertanya kepada seorang alim, kepada para ulama, ini termasuk salah satu sebab keselamatan seorang dari fitnah. Ya, para ulama, seorang yang alim tahu mana yang baik, mana yang jelek. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, beliau berdua menyatakan, innal fitnata idza aqbalat arafaha kullu alimin. Sesungguhnya fitnah apabila di awal munculnya masih berupa bibit-bibit, masih berupa benih-benih, dan itu merupakan fitnah kejelekan, orang yang alim paham, wah ini bahaya, kalau diteruskan ini bakal menjadi fitnah besar, harus ditumpas sedini mungkin, secepat mungkin. Kalau tidak, nanti akan muncul fitnah yang sangat besar dari masalah ini. Para ulama paham. Taib. Wa idza adbarat arafaha kullu jahilin. Kalau ternyata fitnah itu sudah muncul dan dijelaskan oleh para ulama, berlalu, baru orang-orang yang jahil baru tahu, oh ternyata yang dijelaskan oleh alim fulan, alim alan, itu fitnah. Ya, ternyata yang melanda sebagian ikhwah-ikhwah kita ini merupakan fitnah. Baru tahu, oh ternyata itu yang kemarin itu fitnah. Ya, barakallahu fikum. Baik, ini sebab keselamatan ketika kita bertanya kepada seorang yang berilmu. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, hadis ini juga menjelaskan kepada kita, husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu darabal misala alladhi yaqtani'u bihil muhatab. Baik. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita betapa indahnya cara pengajaran Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabatnya, dengan cara Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan permisalan-permisalan yang mana orang yang diajak bicara akan merasa puas dengan taklim tadi, dengan permisalan yang disebutkan tadi. Barakallahu fikum. Ya, ini terkait dengan salah satu trik dan tips di dalam mengajar, di dalam taklim. Ya, bisa menyebutkan contoh-contoh yang sangat banyak. Ya, supaya santri atau mada'u lebih paham, barakallahu fikum, akan faedah yang disampaikan ketika itu. Dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, di antara bentuk keindahan dan kebagusan cara pengajaran Nabi alaihi salatu wasallam kepada umatnya, di antaranya dengan soal jawab. Ya. Memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para sahabatnya. Demikian pula para asatidah, ya, para guru memberikan soal-soal kepada muridnya, kepada santrinya. Barakalahikum. Biasanya dengan cara metode seperti ini ilmu lebih melekat. Ya, oh iya, yang kemarin itu Pak Ustadz nanya ke saya tentang hukum sesuatu misalkan. Sampai sekarang saya masih ingat. Oh iya, sebulan yang lalu Ustadz pernah bertanya kepada saya tentang hukum sesuatu, ya misalkan. Kemudian dia masih ingat jawabannya, barakallahu. Ini diantara metode pengajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu. Baik. Ini beberapa faedah yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan seri kali ini, dan insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita bahas hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-26, juga terkait dengan sedekah, ya, sedekah bil amwal dan sedekah bil a'mal. Barakallahu. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa memahami dan mengamalkan faedah-faedah ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.